Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala di mana dengan rahmat dan karunia-Nya, anugerah serta ma'unah-Nya, kita dipertemukan kembali dalam majlis pengajian antara Maghrib Isya di Masjid Babul Hasanah ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, dan semoga kita mendapatkan faedah dari pengajian yang kita ikuti. Dan tentu saja kita meyakini bahwa kehadiran kita dalam majelis ilmu adalah satu bentuk daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu, jika seandainya seseorang tidak mendapatkan faedah ilmu dari majelis yang dihadirinya, maka cukuplah baginya keadaan bahwa dia dalam majelis yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Ya. Ikhwanuddin akramna Allah wa iyyakum. Pembahasan kita adalah tentang masalah penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah. Dan masalah ini tentu saja adalah masalah yang penting. Bagaimana kita menyelenggarakan jenazah, baik dia dari kerabat keluarga kita ataupun bahkan mungkin sahabat dan sejawat kita, teman karib kita, yang dia merupakan persembahan kita yang terakhir dalam rangka berbuat ihsan kepadanya. Maka tentunya di samping dia merupakan perkara yang merupakan bentuk yang kita menunjukkan kepada orang yang kita antar, saudara yang kita kuburkan tadi, perbuatan ihsan, dia juga merupakan bentuk kewajiban seorang muslim terhadap muslimnya yang lainnya. Wa idza mata fattabi'hu. Dan jika saudaramu meninggal, kata Rasulullah dalam hadis Abu Hurairah tentang hakul muslim ala muslim sittah, hak seorang muslim atau muslim yang ada adalah 6, maka bagian yang terakhir Rasulullah menyebutkan, setelah menyebutkan secara berurut mulai dari salam, jika bersin jika kemudian dia sakit di jemu, sampai pada jika dia meninggal, tattabi'hu, maka antarlah jenazahnya. Ya, hadirilah penyelenggaraan jenazahnya. Ya, maka dia adalah perkara yang diperintahkan dalam syariat, perkara yang berkaitan dengan kewajiban kita sesama kaum muslimin. Ya, oleh karena itu adalah perkara yang penting bagi seorang mukmin untuk melihat bagaimana petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penyelenggaraan jenazah. Ya, bagaimana petunjuk Rasulullah SAW dalam penyelenggaraan jenazah? Karena meskipun mungkin ayat ini adalah ayat yang umum, yaitu tuna Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya, dan mati dalam keadaan muslim disebutkan oleh para ulama di kafir rahimahullah ta'ala, yaitu beramal dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kemudian ketika ajal datang menjemput seseorang dalam ibadah kepada Allah, maka matinya dalam Islam. Matinya dalam Islam. Nah, orang yang seperti ini pantas untuk kemudian dia diantar ke alam berikutnya, ke alam barzah, yang dia adalah awal manazil akhirah, yang dia merupakan tingkatan pertama dari akhirat, pantas kiranya untuk diantar dengan cara yang Islami pula. Islami artinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan menurut adat kebiasaan ataupun musyawarah dan keputusan, bukan. Ya, tapi berdasarkan keterangan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan dalam majlis ini dan pada pertemuan akan datang, insya Allah kita diridhakan oleh Allah Subhanahu Wataala untuk mendapatkan petunjuk praktis bagaimana cara penyelenggaraan jenazah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan kitab yang akan menjadikan pegangan dasar adalah kitab Al-Wijazah fi Tajhiz Jenazah. Al-Wijazah fi Tajhiz Jenazah sudah ada di sisi terjemahannya, yang artinya adalah Al-Wijazah, ringkasan dalam penyelenggaraan jenazah. Ya, kami melihat bahwa buku tersebut buku yang praktis, ya, meskipun mungkin ada penyebutan hadis-hadis yang lemah dalamnya, tapi bahwa dia praktis menyebutkan cara penyelenggaraan jenazah. Apalagi penulisnya adalah tokoh yang piawai, memang ahli di bidang penyelenggaraan jenazah. Dia adalah mudir Masyaratul Maitat, dia adalah direktur dari jawatan pemandian jenazah yang ada di Saudi Arabia, Syekh Abdul Rahman bin Abdullah bin Al-Ghaib hafizahullah ta'ala. Ya, maka kita menjadikan buku pegangan. Meskipun di sana ada buku yang lebih afdal, lebih baik, lebih penting, ya, lebih sahih hadis-hadisnya, lebih kuat keterangan-keterangannya, seperti misalnya kitab Ahkamul Janaiz, kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasir bin Al-Albani, muhaddis dan mujaddid abad ini, pembaharu abad ini, ya. Dia menulis kitab Ahkamul Janaiz, dan hampir setiap pembahasan fikih Islami yang penting beliau menulis mengarang. Ya, dulu kita bahas kitab Sifat Surat Nabi, beliau pun punya Adabul Zifaf, masalah pernikahan, beliau punya Hijjatu An-Nabi, masalah haji, dia juga punya kitab-kitab yang berkaitan dengan perkara-perkara seperti surat Jumat dan sebagainya. Ya, dalam masyruk beliau, dalam program yang beliau kerjakan, yaitu Taqdimus Sunnah Baina Yaday Ummah, mendekatkan sunnah kepada umat. Ya, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Maka dia pun, buku ini pun kita jadikan pegangan. Ya, tetapi seperti yang kita sebutkan tadi, yang kita inginkan adalah praktisnya dari bentuk penyelenggaraan jenazah itu, ya, sehingga kita kemudian menggunakan kitab Syekh Abdul Rahman bin Abdullah sebagai itu. Ya, demikian ikhwan fillah rahimahumullah. Nah, kalau kita melihat, dan mungkin malam ini kita belum masuk pada penyelenggaraan jenazah, kita masih menyebutkan mukadimah pengantar-pengantar dari perkara ini, ya. Sesungguhnya kata Syekh Abdul Rahman bin Al-Ghaib, ya, kita akan mendapatkan keterangan-keterangan tentang kematian dalam Al-Quran dalam bentuk keterangan-keterangan yang sangat banyak. Ya, di antaranya misalnya dalam surah Ali Imran ayat 185 Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, sesungguhnya setiap jiwa dha'iqatul maut, akan merasakan kematian. Subhanallah. Perhatikan ikhwan fil din keterangan dalam Al-Qur'an ini. Allah menegaskan setiap jiwa. Ya. Maka di antara bid'ah dan khurafat yang ada, keyakinan bahwa Syekh atau Nabi Allah Khidir masih hidup. Ya. Sesungguhnya dia telah wafat. Ya. Kenapa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Dan Allah berfirman tentang nabinya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguh engkau wahai Nabi Allah akan mati. Demikian pula mereka akan mati. Ya. Bahkan jelas bahwa setiap yang namanya anak manusia pasti akan menuju kematian. Yang penting kita perhatikan pada kalimat za'iqatul maut. Za'iqatul maut. Ya, jadi kata za'a. Apa artinya za'a? Ya, merasakan. Ya, seperti kata Rasulullah maksud yang sahih, za'a ta'amal iman. Merasakan manisnya iman. Dalam hadis yang lain, salatatum man kunna fihi wajada bihinna alawatan iman. Ya, maka za'a, za'iqun, ya, menunjukkan bahwa seseorang akan merasakan, mencicipi, merasakan persis keadaan sakaratul maut. Ini seperti yang katakan dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, riwayat Muslim, ketika Rasulullah azab Bukhari, ketika Rasulullah SAW, ya, menyapu wajahnya dengan air dan mengatakan, ya, inna lil mauti lasakarat, sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya, ada keadaan sakaratnya. Ya, maka subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan beratnya sekarang maut itu, apalagi orang yang selain beliau sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita. Mari kita mohon kepada Allah, hawwin alaina sakaratul maut, semoga Allah mudahkan bagi kita sakaratul maut itu. Kita mohon kepada Allah yang berikan ini, ya. Dan bahwasanya ketika Rasul ditanya oleh para sahabatnya, innaka la yu'aku wahan syadidah, wahai Nabi, engkau sepertinya merasakan sakit yang berat sekali. Maka Rasul berkata, ya, sesungguhnya aku merasakan sakit dua kali orang seperti kalian. Subhanallah. Ya, maka ikhwan fiddin, ayat yang menunjukkan pada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan hanya kalian akan mendapatkan pahala dari amal perbuatan kalian di hari kiamat. Kiamat nanti. Faman zuhziha 'anil nari wa dukhila al-jannah, maka barang siapa ud'ila ilan nar, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka dia orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia seperti kehidupan yang menipu. Ya, maka ikhwani fiddin, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita akan adanya kematian yang datang menghilang, yang pasti akan dirasakan. Maka Allah menegaskan kepada kita untuk kemudian tidak bermalas-malas dari ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, terkadang kita dalam ketaatan, alhamdulillah, menuju Allah kita semuanya, tapi kemudian ketika kita tidak merasakan segeranya datang pertolongan, segeranya datang kemudahan, kita menjadi malas dalam ibadah, mengatakan saya sudah berdoa kok tidak dikabulkan, saya sudah beribadah kok masih dapat celaka, saya sudah beribadah kok masih juga merugi. Dan akhirnya karena itu kadang seseorang mundur dari ketaatan. Ya, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan amal ketaatan seseorang. Ya, wabakar Allah yudhiya imanakum, dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala akan menyia-nyiakan keimanan kalian, ifratakum, ifrat kalian. Ya, ketika para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, mendapatkan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas izin dari Allah untuk merubah kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah, Baitullah al-Atiq. Maka akhirnya sebagian para ulama mengatakan, bagaimana dengan sahabat kami yang sudah mendahului kami yang dia masih menghadap ke Baitul Maqdis? Maka kemudian datanglah keterangan yang menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyiakan amal perbuatan dan perbuatan ketaatan, tidak. Ya, hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala itu tunai di akhirat nanti. Maka sifat kita adalah ingin segera dipercepat pahala dan kemudahan itu di dunia. Lihatlah bagaimana sifat para sahabat Ridwanullah alaihi ajma'in. Sampai ada di antara mereka, disebutkan dalam Bukhari dalam kitabul Marwah, bab apa? Astaghfirullahaladzim. Bab at-tamanni lil maut, bab mengharapkan kematian atau bermimpi tentang kematian. Dia menyebutkan sebuah riwayat di mana seorang sahabat ketika dia sakit, ya, maka kemudian dia menangis teringat akan keadaan sahabatnya yang lain yang mereka meninggal masih dalam keadaan sulitnya Islam ketika itu, di awal-awal hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mus'ab bin Umair. Dia adalah anak seorang bangsawan, ya, yang dia orang yang kaya, kemana-mana terkenal dengan bau wanginya. Namun apa yang terjadi? Ketika dia masuk Islam, dia meninggalkan seluruhnya dan menukarnya dengan kenikmatan akhirat yang lebih kekal. Semua kenikmatan dunia ditinggalkan demi mempertahankan agama dan keislamannya. Ya? Dan ketika dia ditugaskan untuk hijrah ke Madinah sekaligus mengajarkan Islam kepada anak-anak Madinah, maka dia berangkat. Termasuk di antara dai yang pertama mengajarkan Islam kepada penduduk Madinah. Hingga dengan izin Allah, kemudian jasa beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah, keluar bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka tidaklah ada satu rumah di Madinah kecuali di situ ada orang yang muslim di dalamnya. Bayangkan, subhanallah. Ya? Dari masyarakat yang sebelumnya jahiliyah. Nah, Mus'ab bin Umair ketika terbunuh dalam perang Uhud, ya, dia dikuburkan dengan pakaiannya sampai tidak didapatkan, ya, penutup bagi kakinya kecuali rumput ilalang, tumbuh-tumbuhan digunakan untuk menutupi kakinya. Subhanallah. Begitu bersahajanya beliau, begitu tidak adanya dunia di tangannya ketika itu. Tapi apa yang terjadi? Bahwa para sahabat yang datang kemudian, ya, yang merasakan kemenangan Islam, terbukanya perbendaharaan dunia bagi kaum muslimin, maka mereka ketika mendapatkan kenikmatan justru menangis. Ya, mereka khawatir bahwa apa yang mereka rasakan dari dunia sekarang ini merupakan bentuk kenikmatan akhirat yang disegerakan, yang dibayar segera di dunia ini, yang nanti akan berkurang dari pembalasannya, dari kebaikan di akhirat nanti. Maka mereka cemburu dengan orang-orang pertama dari kaum muslimin yang mereka meninggal namun tidak merasakan dunia sedikit pun. Subhanallah. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya mereka lebih mengedepankan kenikmatan akhirat. Tuwafawna ujurakum yaumakiyah. Dan sesungguhnya saya akan dibayarkan tunai akan pahala kalian di akhirat nanti. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, tetap saja. Ya? Maka ikhwani fiddin rahimana Rasulullah, perkara yang juga diingatkan bahwa sesungguhnya alam kubur adalah awalu manazil al-akhirah. Dia merupakan tangga pertama menuju akhirat. Maka adalah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in senantiasa memohon kepada Allah kebaikan di alam barzah. Karena apa yang tampak di alam barzah merupakan bahagia yang akan mereka dapatkan di akhirat nanti. Jika dia dari orang-orang beriman, maka Allah memerintahkan untuk dibukakan baginya jarak sampai ke surga, hingga tercium dengannya bau surga itu. Dan Allah akan memerintahkan untuk melapangkan kuburnya. Jadilah kuburnya raudhatun min riyadil jannah, kebun di antara kebun-kebun surga. Ya? Belum terasa kenikmatan surga, tapi telah tercium baunya. Telah dirapatkan ketentraman padanya. Ya? Sebaliknya bagi seorang yang ditulis baginya kejelekan, na'udzubillah tinggal. Semua Allah menjelaskan itu dari perkara itu. Maka apa yang dikatakan dari alam barzah, dari siksaan, pukulan, cambukan, itu baru awal mula. Dan apa yang menantinya di akhirat nanti adalah azab yang tidak terperikan. Semoga Allah menyelamatkan kita dan menyelamatkan kaum muslim dari azab kubur dan azab di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka ikhwanuddin, Syekh Hafidz Allah Ta'ala menyebutkan banyak ayat dalam kitabullah. Di antaranya juga adalah surah Al-Anbiya ayat 35, Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Sesungguhnya setiap jiwa akan merasakan kematian dan kami menguji kalian bisyarri wal khairi fitnah, dengan kejelekan dan kebaikan. Itu hanya sebagai fitnah dan ujian. Wa ilaina turja'un. Dan hakikatnya hanyalah kepada kami kalian akan kembali. Ya. Maka ikhwanuddin, hendaknya kita kemudian membaca kembali keterangan-keterangan dalam Al-Quran yang menunjukkan kepada kita akan dekatnya kematian itu. Dengan itu akan bertambahlah takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersegeralah kita kepada ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Perkara yang berikutnya adalah bahwa Syekh Hafizahullah Ta'ala menyebutkan keterangan-keterangan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kepada kita tentang disyariatkannya zikrul maut, mengingat kematian. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahih at-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Aktsiru dzikra hadhihi al-ladzat." Terkutan hadhihi al-ladzat. Perbanyaklah mengingat hadhihi al-ladzat. Penghancur kelezatan, pemusnah kenikmatan. Apa itu? Itu kematian. Ya. Kenikmatan dunia. Ya. Dan apa yang dirasakan dari kelezatan kehidupan dunia. Yang dia memang menghidupkan. Kata Rasulullah SAW, "Inna ad-dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia itu manis lagi hijau. Ya. Karena itu orang yang cinta dengan dunia, cinta dengan uang, disebut mata hijau. Ya. Mata hijau. Ya. Bahwa sesungguhnya dunia itu, kata Rasulullah, keluar, manis, penuh dengan kelezatan. Ya. Tetapi sesungguhnya dia juga bisa menipu. Justru kemanisannya inilah yang bisa menipu. Ya. Dan tentunya kita pernah menyebutkan mungkin di sini dalam khutbah di masjid ini juga, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, suatu ketika bertanya kepada para padatnya dalam hadis riwayat Muslim, ya, "Ida futiha al-Faris war-Rum, ayu qawmin antum?" Kata beliau, "Jika telah dibuka Persia dan Romawi, kerajaan negara adidaya ketika itu." Dan disampaikan ini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan negeri Islam tidak melewati batas kota Madinah. Sedikit. Jumlahnya pun baru ratusan paling banyak dari para sahabat. Ya? Dibanding penduduk Persia dan Romawi, yang menjadi kotanya saja sudah kota metropolitan ketika itu. Ya. Kata orang, pusat kebudayaan katanya, ya. Kebudayaan jahiliyah tentu saja. Ya. Negeri yang besar. Namun serta merta Rasulullah menjawab, mengatakan, "Idza futiha al-Faris war-Rum, ayu qaumin antum?" Jika Persia dan Romawi telah dibuka, dikuasai, jatuh ke tangan kaum muslimin, kalian orang yang bagaimana? Kalian kaum yang bagaimana? Subhanallah, ya. Dua negara adidaya menjadi jajahan, menjadi bawah kekuasaan kaum muslimin. Tentu saja kita akan mengatakan, "Wah, kalau begitu umat Islam hebat dong ketika itu." Iya. Namun berkata Abdurrahman bin Auf, "Naqul kama qala Allah." kita akan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin yang dimaksud dengan beliau adalah firman Allah, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath." Wara'aytu an-nasa yarkhuna min Allahi afwaja. Jika apa? Datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala wal fath dan terbukanya negeri. Wara'aytu an-nasa, dan engkau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah afwaja. Berduyun-duyun. Maka apa perintah Allah? Apa perintah Allah? Ketika melihat kejayaan Islam, merasakan kemenangan Islam, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah, sujudlah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah menolong kalian kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Seandainya engkau mencurahkan segenap apa yang engkau miliki dari harta, tidak mampu engkau memberikan kepada mereka petunjuk dan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta. Rasulullah SAW berdakwah kepada pamannya sampai akhir hayat pamannya Abu Thalib, tapi tidak bisa masuk Islam. Maka Allah yang memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Fasabbih bismi rabbika. Maka fasabbih bihamdi rabbik. Maka sebutkanlah, sucikanlah nama Allah. Ya. Wastaghfir. Dan minta ampunkanlah, minta ampunlah kepada Allah karena tawabat. Sungguh Allah Maha penerima taubat. Ya. Maka berkata Ibrahim bin Auf, subhanallah. Ya. Padahal kalau keadaan kita ya, yang mungkin gila kekuasaan, senang dengan kemenangan, bosan dengan kekalahan. Ya. Bosan dengan kekalahan. Kita terpuruk-puruk. Ya. Dimain-mainin terus. Ya. Dijadikan bola pingpong terus. Bosan. Ya. Ketika mendengar bahwa sebuah negara adidaya akan hancur, pasti akan ya, lupa lautan, ya, lupa lautan, ya, lupa untuk mensyukuri nikmat Allah, ya, wah menang makin, wah pasti jaya, ya, akhirnya lupa untuk mensyukuri nikmat Allah dan mencari pertolongan Allah dengan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Intaqullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum, ya. Maka Ikhwanul Muslimin, ini perkataan seorang sahabi jadid yang hatinya disinari dengan hidayah dari Allah dan iman yang murni. Ya, apa itu? Kami akan mengatakan seperti perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa ghaira dzalik?" Apakah tidak selain itu? Jangan-jangan malah tidak begitu. Ya. Tatanafasun, kalian saling berlomba, ya, watatabaghadun, ya, dan kalian watatahasadun, dan kalian saling benci karenanya, watatabaghadun, dan kalian saling benci karena terbukanya Persia dan Romawi. Artinya bahwa justru jangan sampai tidak begitu. Kalian lupa bersyukur ketika dapat kemenangan, terlena dengan impian, sehingga akhirnya justru belum datang kemenangan sudah bagi-bagi harta, ya. Negeri musuh belum dikalahkan sudah bagi-bagi, kau ambil sapinya dia, nah, saya ambil kambingnya, ya, sudah bagi-bagi, sudah dijatah, padahal belum juga dikalahkan. Kenapa? Karena cinta kepada dunia, ya. Akhirnya kalian berlomba dengan dunia itu dan saling dengki karenanya dan saling membenci karenanya. Kemudian kata Rasulullah tidak hanya sampai situ. Eh? Kemudian kalian datang kepada orang fakir dari muhajirin yang kemudian kalian memenggal lehernya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ikhwan fillah, perkara yang ingin kita ingatkan bahwa sesungguhnya dunia adalah fulatun khadirah, manis dan hijau, menggiurkan, ya, memang penuh dengan kelezatan. Tetapi benarlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dunia sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia hakikatnya adalah penjara bagi orang yang beriman. Ya. Karena meskipun dia mungkin merasakan kelezatan dari dunia itu, tapi dia khawatir jangan-jangan dia terlena dengan kelezatan itu dan akhirnya lupa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan sekalipun dia telah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia khawatir jangan-jangan apa yang dirasakan dari dunia sekarang ini merupakan bentuk dari balasan akhirat yang disegerakan, yang mengakibatkan berkurangnya bentuk dari kenikmatan yang dia dapatkan nanti di akhirat. Ya, oleh karena itu kata Rasulullah, ad-dunya sijnun mu'min, tetapi dia adalah jannatul kafir, dia adalah kebun surganya, ya, orang-orang kafir. Karena itu kita ingatkan kembali, janganlah kita terpedaya, janganlah kita terpesona dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir dari kemajuan, peradaban, ya. Kenapa? Karena memang mereka dijadikan dunia ini surga bagi mereka, sehingga mereka pun, ya, mungkin kata orang kalamangan, kalan, ya, itu pun kalau dia menyadari, ya, dan sungguh hina jika dia seperti itu, ya, akhirnya dia mencurahkan semua perhatiannya untuk masalah dunia. Adapun seorang mukmin, dia menggunakan dunia sebagai jembatan menuju akhirat. Seperti kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan sebuah syair dalam kitab Riyadhus Shalihin, "Inna lillahi ibadan futana talaqu ad-dunya wa khafu al-fitana." Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba Allah yang cerdas. Ya, talaqu ad-dunya, mereka mencerai dunia, wa khafu al-fitana, dan takut akan fitnah. Ya, nazaru fiha falamma alimu anna laysa lil-hayy fiha watana. Mereka melihat ke dunia, tetapi mereka mengetahui bahwa dunia bukanlah kampung bagi orang yang hidup, bukan. Ya, maka ja'aluha lujatan wattakhadu salihal a'mali fiha sufana. Maka mereka menjadikan dunia itu hanya sebagai ombak, ya. Ya, naik turun yang mengombang-ambing dan kadang memusingkan, ya kan? Satu orang muntah-muntah. Ya. Padahal dia cuma air lembut. Ya. Maka kemudian mereka menjadikan salihal a'mal, amal-amal yang saleh sebagai perahu mengarungi dunia itu. Ya, itulah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fi ma atakallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Ya. Maka ya khawani, intinya bahwa dunia adalah kelezatan. Maka Rasulullah memerintahkan kita, akhiru dikrahadi min dadad, perbanyaklah menyebut, perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, karena dia lebih dekat kepada ketakwaan, lebih mengantar kepada ketaatan. Ya, dalam hadis yang lain sahih riwayat Muslim dan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW berziarah ke kubur ibunya. Fa'abka fa'baka wa'abka man haulah. Setelah berziarah ke kuburnya di Abwa itu, maka Rasulullah pun menangis. Yang menyebabkan menangislah orang di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari para sahabatnya. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa ini?" Maka berkata Rasulullah, ya, "Ista'adzantu Rabbi an astaghfira li ummi." Aku meminta izin kepada Allah untuk aku doakan ibuku agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam ya'dzan li, maka Allah tidak mengizinkan padaku meminta ampun dari ibuku itu. Wasta'dzantuhu an azura qabraha fa'adina li, dan aku minta izin kepada Allah untuk berziarah ke kubur ibuku, maka Allah mengizinkannya. Maka kata Rasulullah, "Fazur kubura fa'innahu tudakkirukum al-akhirah." Ya? Maka kalau begitu ziarahilah kubur, karena ia mengingatkan kalian akan kematian, mengingatkan kalian akan akhirat. Ya? Tentu saja hadis ini memberikan kepada kita pelajaran bahwasanya tidak boleh mendoakan ampunan bagi kerabat keluarga ya mati dalam keadaan kekafiran, meskipun dia adalah orang tua kita sendiri. Ya, Rasulullah sampai dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan ampunan bagi ibunya. Ya, kemudian juga kita dapatkan bahwa bolehnya berziarah ke kubur seorang yang musyrik, non muslim boleh berziarah. Ya, tapi ingat, bukan untuk mendoakan ampunan. Ya, tetapi untuk mengingat kematian. Ya, tidak mengapa kita berziarah kubur, ya, di kubur orang yang kafir, ya, untuk kemudian mengingat kematian ini. Dan yang paling penting, yang karenanya disebutkan hadis ini dalam perkara penyelenggara jenazah adalah bahwa perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berziarah ke kuburan dalam rangka mengingat kematian. Ya. Nah, pertanyaan, apa hukumnya kalau begitu ziarah kubur? Kata Rasulullah, fazuruha, maka ziarahlah kubur. Apa hukumnya kalau begitu ziarah kubur? Ya, kalau kita menggunakan kaidah, asalnya perintah menunjukkan kewajiban. Ya, maka kesannya berarti hukumnya wajib. Tapi yang benar hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Ya, kenapa? Karena ada keterangan yang lain yang datang dari Rasulullah, sebutkan dari Syaikhul Muslim juga dari Muslim dan yang lainnya, bahwa Rasulullah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Aku dahulu melarang kalian dari ziarah kubur, fazuruha. Maka ziarahilah sekarang, fa inna tudzakkirukum al-akhirah, karena kuburan mengingatkan kalian akan akhirat. Ya. Maka ikhwan fil din, di sini ada perintah setelah adanya larangan sebelumnya. Ya, ada kaidah yang disebutkan para ulama bahwa al-amru ba'da al-hadr, adanya perintah yang datang setelah sebelumnya dilarang. Ya, maka yuzilul ibahah wal istihbab, maka dia menunjukkan bahwa dia adalah perkara yang dibolehkan, perkara yang disunnahkan, tidak sampai pada derajat yang wajib. Ya, sunnah disyariatkan dalam rangka mengingat kematian. Ya, dan tentu saja jika diperhatikan keterangan hadis yang pertama, aktsiru dzikra hadhil ladzat, ini menunjukkan kepada kita bahwa mengingat kematian, banyak mengingat penghancur kelezatan itu bukan hanya dengan ziarah kubur. Semua perkara, semua perbuatan, amalan yang mengantar kita untuk mengingat kematian adalah perkara yang disyariatkan dalam rangka mengingat kematian. Ya, dan tentu saja dalam hal ini pula adalah masalah penyelenggaraan jenazah. Ya, oleh karena itu dalam penyelenggaraan jenazah, ya, hendaknya kita menjaga adab di dalamnya. Ya, jangan sampai ada yang kemudian, ya, sambil memandikan jenazah atau sambil mengkafani jenazah, sambil juga, ya, mengeluarkan lelucon-lelucon, ya, atau bersendau gurau, apalagi tertawa terbahak-bahak dengan, ya, sampai salafus shalih ridhwanullah alaihim ajma'in, ya, memboikot, ya, tidak berbicara dengan seseorang yang mereka dapatkan tertawa ketika mengantar jenazah. Dia tidak umum. Saya tidak mau ajak umum lagi. Ya. Kenapa? Karena dia adalah perkara yang bertentangan dengan apa yang seharusnya kita ambil pelajaran ketika memandikan jenazah, menyelenggarakan jenazah. Ya. Orang yang memandikan dengan penuh perhatian. Kenapa? Karena sesungguhnya Rasul mengatakan, Inna kisra ilmi mayyit kasrihi hayya. Sesungguhnya mematahkan pulang mayit jenazah itu sama dosanya dengan mematahkan ketika dia masih hidup. Ya. Jangan mentang-mentang dia sudah mati tidak bisa balas lagi. Apalagi kalau kita punya kejengkelan dengan si mayit, akhirnya kemudian, ya, bisa cancang saja ketika dimandikan, asal-asalan saja, ya, tidak boleh digosok sampai lecet, biar nih, ya, kesempatan sekarang untuk balas dendam, ya, tidak boleh. Kenapa? Karena dosanya sama ketika dia masih hidup. Ya, maka kita lakukan dengan hati-hati, tenang, dan kita ingat bahwa perbuatan ihsan kita yang terakhir dengan si mayit. Terakhir bukan artinya tidak ada lagi perbuatan baik. Kenapa? Karena masih bisa kita mendoakan, ya. Dan sebaik-baik doa bagi saudara kita adalah doa fi dhahril ghaib, doa dalam keadaan mulai kita tidak menyadari bahwa kita sedang mendoakan dia sedang kebaikan, ya. Maka kita banyak mendoakan kepada saudara kita telah meninggal sekalipun, ya. Semoga Allah mengampuni semua dosa dan kesalahan mereka dan menjadikan bagi mereka keturunan-keturunan yang soleh yang mendatangkan bagi mereka pahala hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya. Maka ikhwan fillah, sekali lagi bahwa dengan itu masalah penyelenggaraan jenazah penting untuk kita perhatikan, kita cermati, kita ikuti terus dengan baik, ya, agar kemudian kita nanti bisa menyelenggarakan jenazah saudara kita muslim dan muslim dalam keadaan atau dengan cara yang sempurna sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ingatlah bahwa kita kemudian mengambil bahagian dari penyelenggaraan jenazah tersebut jika tidak bisa ikut terlibat, minimal bagaimana bertambah ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bagaimana kita mengingat akan kematian yang pasti akan datang menjemput kita, ya. Maka ikhwan fillah, dengan itu perkara ini kita selesaikan, ya. Syekh Abdul Rahman Hafizullah Ta'ala menyebutkan bahwa adalah perkara yang baik ketika menyelenggarakan jenazah memandikan atau mengkafani, maka yang memandikannya menyertakan dari kerabat si mayit orang-orang yang ada padanya tanda-tanda kesolehan, satu orang, dan orang-orang yang ada padanya tanda-tanda kejelekan, artinya mungkin masih bergeriman dengan maksiat, belum beriltizam kepada agama yang mulia ini dengan baik, ya. Dibutkan juga kata beliau, faedahnya adapun orang yang soleh atau orang yang ada padanya tanda-tanda ketaatan, dia kemudian mempelajari penyelenggaraan jenazah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun bagi orang yang padanya ada betul-betul maksiat, semoga dia mendapatkan pelajaran dan peringatan dengan jenazah yang dia hadiri penyelenggaraannya, ya, bahwa dia pun nanti akan seperti itu, tidak berdaya, ya, hanya akan dimandikan, diselenggarakan, itu pun kadang diingat hanya ketika akan diantarkan setelah itu, ya, keluarganya, ya, dalam banyak hal lupa kepadanya, ya, tersibukkan dengan urusan yang mereka lakukan, ya, maka tidak akan menemaninya kecuali amal soleh dan kebajikan yang pernah ia kerjakan. Maka diharapkan dengan itu dia pun segera tobat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini nasihat dari Syekh Abdul Rahman Al-Ghaib. Kalaupun tidak, sungguhnya penyelenggaraan jenazah sah dikerjakan meskipun oleh seorang muslim karena hukumnya fardu kifayah. Jika qama bi al-ba'd saqata al-ithmu 'ala al-baqi. Jika satu orang mengerjakannya atau sebagian orang mengerjakannya, maka sudah gugur dosa dari seluruh kaum muslimin. Dan perkara yang diingatkan oleh Imam Abu Ma'ali Al-Juwayni rahimahullah ta'ala adalah bahwa ketahuilah sesungguhnya orang yang mengerjakan amalan yang hukumnya fardhu kifayah itu jauh lebih utama dari orang yang mengerjakan fardhu ain. Perhatikan ya, ikhwan ini. Ya. Kita kadang memahami, oh fardu kifayah ji. Eh dia ni orang lain yang kerjakan. Ya, kita masa bodoh, cuek-cuek saja. Ya, ada yang datang, ada yang ada yang suruh kami. Tidak apa. Ya, kita kadang melakukan hal ini. Saya hal kau lama kita mengatakan, sebenarnya bukan Abu Malik yang jual, Syafi'i. Ya, mengatakan bahawa sesungguhnya orang yang melaksanakan fardu kifayah itu jauh lebih utama lahu maghiyah karena ada keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang yang melaksanakan fardu ain. Mengapa? Karena orang yang mengerjakan fardu ain, ya, seperti sholat misalnya fardu ain, kan? Dia sholat fardu ain, maka orang seperti sholat waktu, ya, maksudnya, maka orang seperti ini dia menjadi apa istilahnya lah, dia mendapatkan faedah untuk dirinya sendiri kan? Iya. Dengan sholatnya dia dapatkan pahala, iya kan? Tidak, dia dapatkan faedah hanya untuk dirinya sendiri. Manfaat dan keutamaan tidak melewati batas dirinya sendiri. Ya. Dan dengan yang melaksanakan kewajiban fardu ain tadi, ia pun membebaskan dirinya dari dosa dan kedurhakaan jika tidak mengerjakannya, iya kan? Ya. Jadi baratul dhimmah, terlaksana kewajiban lepas dari tanggung jawab atau dosa. Ya. Itu orang yang melakukan amalan yang sifatnya fardu ain. Ada itu fardu kifayah. Ketika dia kerjakan pekerjaan itu, maka jasanya besar. Kenapa? Karena dengan ia mengerjakannya, maka ia mewakili kaum muslimin yang lainnya dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. Ibarat delegasi. Ya? Dia mengerjakannya, maka dia melaksanakan. Dan ketika dia mengerjakan, dia tidak hanya menghilangkan dirinya dari dosa dan kedurhakaan, tapi juga membebaskan kaum muslimin seluruhnya dari dosa dan kedurhakaan jika tidak dikerjakan penyelenggaraan jenazah tersebut. Subhanallah. Jadi jasanya besar. Kenapa? Karena dengan amalannya ia mewakili kaum muslimin yang lainnya. Dengan amalan perbuatannya ia menghindarkan kaum muslimin dari dosa dan kedurhakaan. Bayangkan. Yang mungkin orang yang ia gantikan, orang yang ia jatuhkan, yang ia gugurkan dosanya, ia hindar sampai dosa, tidak melihatnya. Jadi lupa. Ya mungkin tetangga yang dia kata tadi, tempat jenazah. Mungkin tidak tahu bahwa ada tetangganya jarak 1 km yang meninggal. Ya tidak tahu. Sehingga dia tidak, jangankan mau menyelenggarakan jenazahnya, ada kematian saja, dia tidak tahu. Tidak? Yang kalau seandainya orang meninggal tadi, tidak diselenggarakan, dia ikut berdosa. Nah, ketika ada orang tadi mengerjakannya, menyelenggarakannya, ternyata orang ini gugur darinya dosa, selamat dari ancaman kedurhakaan. Tanpa dia sadari bahwa dia punya beban sebenarnya untuk menyelenggarakan jenazah tersebut dalam hukum fardu kifayah. Subhanallah. Ya? Maka ini jizah. Ikhwan fil din. Yang mudah-mudahan mendorong kita untuk bersemangat mempelajari penyelenggaraan jenazah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan itu nantinya kita berusaha untuk berlomba-lomba bersegera dalam kebaikan untuk meraih keutamaan jizah, keistimewaan yang dimiliki oleh orang-orang yang menyelenggarakan fardu kifayah tersebut. Ya. Dan jangan cuma mencukupkan dengan karena biarin orang lain ada di dalam desa, ada di sini, ada di sini. Tidak. Kita semua ingin tergi dan terima gimana. Ya. Bukan berarti bahwa orang tersaik, tidak ya. Tapi bahwa kemudian kita masuk tergi jika memungkinkan. Adapun jika asal kita yang sudah cukup, maka tidak apa-apa kita mundur. Kita mengambil bagian di tempat yang lain. Ya. Menggalikan kuburnya. Ya. Memasukkan tanah meskipun hanya tiga sedokan ke dalam kuburnya. Itu pun sunnah Rasulullah. Atau minimal mendoakan ampunan, ya, dan keteguhan bagi saudara kita yang di kuburan itu. Ya, kita perlu terlihat dalam setiap penyelenggaraan jenazah itu, ya, agar kemudian sunnah Rasulullah tersebar, ya, dan kebajikan pun semakin merata. Ya, cara begini. Ini yang kita lakukan, ya, karena sempurna amalan adalah amalan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya kira sampai di sini ikhwan fiddin. Insyaallah pada pertemuan akan datang, semoga memudahkan kita sudah masuk kepada bagian-bagian praktis dari penyelenggaraan jenazah ini. Ya, saya kira sampai di sini. Ada pertanyaan dari jemaah? Ya. ya. Nah, ini kalau mengatakan bahwa zakat maulnya nikmat, nah ini berat, ya. Kalau itu dikatakan barang yang tidak ada, ya. Kenapa? Karena sakaratul maut dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, inna lil mauti sakarat, la sakarat. Sungguh baik mana ada sakarat. Ya. Padahal Rasulullah adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, paling takut kepadanya. Maka orang yang di bawahnya lebih-lebih lagi. Ya. Hanya saja, pada dari sanad Rasulullah SAW atau Hasan dari Rasulullah, beliau mengatakan, apa? Mautul fujah, mautul mu'min. Kematian tiba-tiba merupakan kematian orang mukmin. Ya, tiba-tiba dia dilihat dia sakit, tiba-tiba dia meninggal, ya. Atau bahwa dia hanya merasakan sakit yang sedikit kemudian dia ternyata meninggal dan seterusnya, ya. Maka ini adalah bentuk dari meninggalnya orang mukmin. Bukan berarti bahwa jika dia sakit menahun baru meninggal, berarti dia bukan mukmin, tidak, ya. Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan orang mukmin dari kesalahannya dengan penyakit yang dialaminya. Karena itu disyaratkan kita mendatangi orang yang sakit dengan mendoakan, la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, tahur, pembersih insyaallah. Ya, jika seorang itu bersabar tentunya, ya. Maka kalau begitu, adapun bahwa sakarat maut itu nikmat bagi orang beriman itu tidak benar, ya. Ya. Dibahas ini pula oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah Kitabul Marwa bab Tamannul Maut, ya. Adapun bahwa ditampakkan kepadanya kebaikan-kebaikan, nah, terhadap beberapa keterangan, ya, tentang hal itu. Dan di antara keterangan yang mencerahkan hal itu adalah hadis Rasulullah SAW, man ahabba Allahu, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang cinta untuk bertemu dengan Allah, maka Allah akan cinta untuk bertemu dengannya. Dan barang siapa benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah akan benci untuk bertemu dengannya. Ya? Maka Ibnu Hajar menyebutkan dalam syarah hadis ini, bahwasanya, atau dalam keterangan hadis ini, dia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mengharapkan ini bukan dalil bahwa orang boleh silakan cari-cari mati. Ya. Kalau ada orang pakai helm, weh takut mati, ya. Orang pakai sabuk pengaman, weh takut mati, tidak, ya. Maksud dari man ahabba liqa Allah, barang siapa yang cinta dengan pertemuan dengan Allah adalah ketika dia menuju kematian. Karena ketika dia menuju kematian, jika dia dari orang yang soleh, akan diperlihatkan padanya kabar gembira dan pahala akan didapatkannya. Maka jika itu, ia akan cinta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan cinta untuk bertemu dengannya. Adapun orang yang munafik atau orang yang bukan mendorong orang yang beriman, maka akan ditampakkan banyak azab, ya, ya, dari malaikat yang datang dalam sud, dalam bentuk yang hitam, pakaian yang hitam, ya, perkara-perkara yang menakutkannya, sehingga akhirnya dia pun takut untuk bertemu dengan Allah. Utusannya saja dia sudah takut, apalagi jika dia diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia takut bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan tidak mau bertemu dengannya. Allah akan benci untuk bertemu dengannya. Ya, jadi maksudnya ketika sekarang ketika menuju kepada kematian, ya, bukan ketika dia masih hidup, ya, adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Meskipun mereka tidak berani tentu saja dalam peperangan, tapi mereka pun bagaimanapun lebih mendahulukan atau lebih cinta dengan usia yang panjang yang penuh dengan ketaatan. Kata Rasulullah hadis yang sahih riwayat Muslim, la yazidu al-mu'mina umruhu illa khaira. Sesungguhnya tidak menambah seorang mukmin umur usianya kecuali kebaikan. Artinya biasanya seorang mukmin ketika bertambah usia akan bertambah kebaikannya. Semakin dia taat kepada Allah, atau kalaupun dia masih bermaksiat, masih diharapkan darinya taubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau sudah meninggal, maka sudah habis waktu untuk beramal. Ya, karena itu seorang mukmin cinta untuk hidup dalam rangka meraih ketaatan atau taubat dari kesalahan, ya. Adapun yang dimaksud tadi bukanlah petunjuk bahwa seorang itu, ya, cari-cari mati terus, ya. Ya, ikut apa lagi nanya? Fear factor misalnya, ya katanya apa? Kan berani cari mati, ya. Cinta ketemu Allah tidak itu lagi maksudnya, ya. Maksudnya adalah sekarang, ya. Oleh karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di akhir usianya, ketika diperintahkan, dipilihkan oleh Allah pilihan, maka ia mengatakan, Allahumma Rafiq al-A'la, ya Allah, aku ingin bergabung dengan Ar-Rafiq al-A'la. Ya, kecintaan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada kecintaan dengan Allah daripada kenikmatan-kenikmatan. Semoga kita pun termasuk dalam golongan orang-orang mendapatkan kenikmatan itu dan sakaratnya, dan semoga Allah meringankan kepada kita sakarat dari kematian itu. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اخواني في الدين رحمنا ونحمد الله الحمد لله kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang penyelenggaraan jenazah, dan tatkala buku yang kita pakai adalah kitab al-jenazah fi tajhizil jenazah, sebuah kitab yang menerangkan kepada kita, menjelaskan kepada kita cara praktis dalam penyelenggaraan jenazah. Dan tentu saja ini yang kita inginkan dari pembahasan tentang penyelenggaraan jenazah, agar kita kemudian memiliki gambaran yang terang dan jelas tentang tata cara penyelenggaraan jenazah, dan selanjutnya mungkin untuk kita praktekkan, kita aplikasikan, kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari kita dalam rangka menegakkan sunnah Nabi SAW dan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita di muka bumi. Sesungguhnya Allah Taala memaharatkan jin dan insan Allah diakui. Maka kita pun hendaknya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala bentuk ibadah yang disyariatkan dan diridhoinya, yang dicintai dan diperintahkannya. Tetapi kami tidak bisa untuk kemudian melewatkan begitu saja beberapa pembahasan-pembahasan dari kitab al-Wijazah, yang dia adalah penjelasan yang berisikan nasihat, berisikan arahan-arahan yang insya Allah berfaedah untuk kita seluruhnya. Oleh karena itu kami mohon maaf kalau pada pertemuan yang lalu, beberapa waktu yang lalu, kita sebutkan mungkin kita akan masuk kepada pembahasan praktisnya langsung. Tapi saya mohon maaf karena pada kesempatan ini kita akan masih melanjutkan sedikit mauidhah, nasihat-nasihat, arahan-arahan dari penulis kitab Syekh Abdullah bin Rahman Al-Rais ini seputar perkara-perkara yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah. Ada dua perkara yang disebutkan sebelum masuk ke perkara-perkara yang disebutkan sebagai metode praktis penyelenggaraan jenazah. Yang pertama adalah apa yang dipersiapkan oleh setiap muslim, apa yang sepatutnya mereka sediakan sebelum datangnya hari kematian itu, dan yang kedua adalah apa yang mereka lakukan jika datang waktu kematian itu, baik waktu kematian bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain yang dia hadir atau berada di tempat tersebut menyaksikan bagaimana saudaranya, kerabatnya, keluarganya mengalami apa yang disebut dengan sakaratul maut. Ya. Maka di sana dalam keterangan syariat kita dapatkan penjelasan-penjelasan dari Rasulullah SAW yang menerangkan kepada kita tentang perkara-perkara yang semestinya untuk dilakukan, perkara-perkara yang sepatutnya untuk kita kerjakan. Nah, mari kita bahas perkara yang pertama, yaitu al-isti'dad lil maut, yang dia adalah poin yang kelima, al-waqbah al-khamisah dari kitab al-Mujadalah. Terjemahannya, dia adalah titik perhentian yang kelima, artinya bahwa dia adalah perkara atau pembahasannya yang kelima, yaitu tentang persiapan akan kematian. Syekh rahimahullah ta'ala adalah diantara, maksudnya Syekh penulis, dia adalah orang yang berspesialisasi di bidang penyelenggaraan jenazah ini. Dan itulah perkara yang disyaratkan, ya, ketika terjadi bagaimana Imam Nawawi dan Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ketika menyebutkan hadis Ummu Athiyah, ketika ia diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mandikan putrinya, ya, maka disebutkan, dijelaskan oleh kedua imam tadi bahwa Ummu Athiyah adalah ghasilatul maitah, dia adalah ahli dalam memandikan jenazah. Oleh karena itu dialah yang dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelenggarakan jenazah putrinya. Untuk menyelenggarakan jenazah putrinya, jadi dipanggil, bisa, ya. Maka menunjukkan kepada kita perkara spesialitas dalam penyelenggaraan jenazah, perkara yang baik, ya. Perkara yang ada dasarnya dalam syariat. Tetapi bukan berarti bahwa urusan memandikan jenazah ini, jika sudah ada orang yang bergerak di bidangnya, berarti cukup dia saja yang tahu, ya. Biarlah dia semua yang menyelesaikan, ya. Tidak tentu saja, karena sebab mungkin dia sakit, berhalangan, atau bahkan meskipun dia selama ini menyelenggarakan jenazah, tidak tertutup kemungkinan besok lusa dialah yang akan diselenggarakan jenazahnya, ya kan? Ya. Maka perlu adanya pengetahuan tentang penyelenggaraan jenazah ini secara umum bagi kaum muslim dan muslimah. Apalagi kita sekali kita mengetahui bahwa disyariatkan, disunnahkan, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad'u bil jenazah." Segerakanlah mengantar jenazah. Yang dia meskipun hadisnya berkaitan dengan berkaitan tentang mengantar jenazah ke kuburan, tapi para ulama menegaskan bahwa ini merupakan dalil yang menunjukkan disyariatkannya menyegerakan penyelenggaraan jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, sampai mengantar ke liang kubur. Bahkan kalau kita perhatikan dalam hadis Al-Bara bin Azib yang panjang, ketika Rasulullah duduk di sebuah kuburan, ya, kemudian memberikan mau'izah, nasihat, ya, tentang keadaan seorang yang mukmin dan seorang yang munafik, dan bagaimana kematian datang menjelang, dan bagaimana malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala bermuamalah, bersikap kepada kedua orang ini, orang yang beriman dan orang yang munafik. Semoga orang yang beriman, insyaAllah, ya. Maka dalam kisah yang panjang kita lebih jaga, ya. Maka kita dapatkan di antara keterangan tentang penyelenggaraan jenazah atau bagaimana datangnya sekarat pada orang yang beriman, ya. Maka disebutkan ketika, ya, maka ketika datang malaikatul maut, malaikat mencabut nyawa, ya, yang nama yang sesuai syariat adalah bahwa dia malaikatul maut, bukan malaikat Izrail, ya, karena tidak ada keterangan yang sah, riwayat yang sahih tentang namanya bahwa dia adalah malaikat Izrail, ya, dia adalah malaikatul maut. Nah, tatkala datang malaikatul maut, kata Rasulullah hadis yang panjang, "Tsumma yaji'u malaikatul maut alaihi salam," maka datanglah malaikatul maut alaihi salam baginya keselamatan, "hatta yajlisa 'inda ra'si," sampai dia duduk di dekat kepala orang tersebut, yaitu orang mukmin. "Fayaqul," kemudian dia berkata, "ayyatuhan nafsu at-thayyibah," wahai jiwa yang suci, ukhruji ila maghfirati min Allah wa ridwan, keluarlah engkau kepada ampunan dari Rabbmu, dari Allah dan keridhaannya. Qala, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatakhruju tasiru kama tasiru al-qitra min al-siqa fayakhudhuha, maka keluarlah roh dari diri seorang mukmin itu kama tasiru al-qitra. Qitra air artinya aliran, silan artinya banjir, air bah, ya. Maka keluarlah dia, tercurahlah dia, tertumpahlah dia, keluarlah dia seperti keluarnya satu tetes qitra min al-siqa dari tempat air, ceres atau bejana, ya, yang dituangkan maka menetes satu air. Apakah sulit keluarnya? Tidak, mudah sekali, tidak? Mudah sekali. Bagaimanapun bentuk ceresnya, maka air akan keluar dengan mudahnya, ya kan? Saya kuduha, maka malaikat malaikat maupun yang mengambil roh orang yang beriman itu. Fa'idha akhadha, maka jika malaikul maut mengambilnya, lam yada'uha fi yadihi tarfata ainin hatta ya'khuduha, maka malaikat-malaikat yang lain tidak membiarkan ruh itu ada di tangan malaikul maut tarfata ainin, meskipun sekejap mata, tapi begitu cepatnya. Mereka, malaikat yang lain ini yang datang untuk memandikannya, mengkafaninya dengan kafan dari surga dan wewangian dari surga, tidak membiarkan begitu lama roh tersebut di tangan malaikat malaikat maut, hatta yakhudhuha, sampai mereka mengambilnya. Fayaj'aluha fi dzalikal kafan wa fi dzalikal sunub, maka malaikat-malaikat yang lainnya meletakkan roh mukmin ini pada kafan yang telah disediakan dari kafan surga dan sunub, itu minyak wangi dari wangian-wangian surga. Subhanallah. Syahidnya pada hadis ini adalah apa? Lam yada'uha fiyadiha fiyadihi tarfata ainin, mereka tidak membiarkan para malaikat yang menyelenggarakan jenazahnya, ruhnya maksudnya, tidak membiarkan malaikat memegang lama-lama, tidak. Langsung mereka ingin memuliakan dengan pakaian dari surga dan wangian dari surga. Subhanallah. Jika malaikat Allah subhanahu seperti itu, ya, segera menyelenggarakan jenazah mukmin ini, ya, maksudnya rohnya, maka tentunya demikian pula orang-orang beriman ya, yang lainnya. Hendaknya mereka menyelenggarakan untuk menyelenggarakan saudara seorang jenazah seorang mukmin saudaranya sendiri, ya kan? Intinya bahwa ini menunjukkan kepada kita disyariatkannya menyelenggarakan penyelenggaraan jenazah. Nah, boleh jadi yang menyelenggarakan jenazah tadi sedang dalam kesibukan, ya, rumahnya jauh, ya, kan berat misalnya kalau ada jenazah di Sudiang, ya, mesti tunggu orang dari Tanwir misalnya, ya, atau satu-satunya dari Baju Rupa, ya kan? Ya, boleh jadi agak lambat, ya, boleh jadi dia pun dalam kesibukan yang mendesak dan sebagainya, ya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui, ya, cara penyelenggaraan jenazah, akhirnya pun kita bisa menyelenggarakan jenazah saudara kita yang muslim selayaknya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Saya berkonfident. Jadi kalau begitu, pembicaraan kita sebenarnya adalah tentang persiapan akan datangnya kematian. Kata Syekh mengingatkan, sebetulnya seorang muslim untuk menyiapkan datangnya kematian dalam fi ayyi lahdatin, dalam detik manapun dari waktu malam maupun siang, baik dalam keadaan dia tidur maupun terjaga. Ya. Jadi kita seorang mukmin senantiasa mempersiapkan dirinya dengan baik ketika datangnya kematian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan para imam, Rasulullah bersabda, "Mautul mukmin mautul tiba." Kematian seorang mukmin adalah mati tiba-tiba. Ya. Kesannya tidak ada tanda-tanda sebelumnya, bahkan mungkin tidak terkena penyakit sebelumnya. Ya. Sedang duduk-duduk di rumahnya tadi sore dilihat malamnya sudah meninggal. Ya. Masih datang sholat subuh di masjid, besok paginya sudah pergi. Ya. Ini akhir dari kematian seorang mukmin. Ya. Wal mukmin yamutu bi asri jadid, atau Rasulullah juga bahwa seorang mukmin itu meninggal dalam keadaan keningnya berkeringat. Ya. Nah, intinya kita dapatkan bahwa kita hendaknya senantiasa bersiap untuk datangnya hari kematian. Baik dalam keadaan terjaga maupun tertidur. Karena itu disyariatkan dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kita tidur membaca ayat kursi. Ya. Sebab jika kemudian seorang meninggal karena seorang yang tidur, maka sesungguhnya ruhnya ditahan. Ya. Jika Allah kembalikan, maka dia pun terjaga kembali pada keesokan harinya atau tengah malamnya. Jika Allah tahan, maka dia tidak lagi akan terjaga selamanya. Ya, dia tidur di dunia, ya kan? Nah, jika dia membaca ayat kursi, maka dia mati dari fitrah, mati dari Islam. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana penjagaan, pengajaran dan arahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita senantiasa siap untuk datangnya kematian. Ya. Nah, tentu saja seperti yang kita sebutkan juga dalam pertemuan yang lalu mungkin bahwa seorang mukmin senantiasa untuk tidak boleh tentu saja dia meminta kematian. Ya. Lain sebenarnya harus melamatkan diru di negara ini kepada Allah. Dan untuk kalian menolak ini, jangan seorang di antara kalian mengharapkan kematian karena mudarat, musibah, cobaan yang menimpa dirinya. Ya, tidak boleh tentu saja. Karena sesungguhnya tidaklah bertambah kepada saudara-saudara yang lain, sebab muslim, mazada al-mu'mina umruhu illa khaira. Tidaklah seorang beriman itu bertambah usianya kecuali dalam kebaikan. Ya. Jika dia bertambah usianya, maka imma dia bertambah dengan ibadah, atau jika dia lupa dan lalai dan berbuat maksiat, masih terbuka baginya pintu untuk bertobat. Wallahu yaghfiru dzunuba jami'a. Dan Allah mengampuni semua dosa man taaba taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat, maka Allah pasti menerima tobatnya. Ya ayyuhalladzina aamanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tentunya dengan syarat dia tobat yang nasuha, tobat yang bersih, ikhlas murni dari hatinya. Ya. Jadi kalau begitu intinya kita harus siap untuk datangnya kematian. Dan itu bukan berarti bahwa kita nekat berlebihan. Ya. Ikut-ikut sekarang istilahnya uji nyali. Ya. Atau ya pokoknya ya saya pembalap motor. Ya. Cari mati di mana-mana. Kalau dia cari mati untuk dirinya sendiri, ya itu pun sudah jelas, ya kan? Apalagi kalau cari matinya orang lain. Ya. Biar yang penting saya nomor satu, ya. Tabrak orang, tabrak anaknya orang, ya. Balon dia, ya. Tidak, ya. Maka tentunya tidak boleh hal yang seperti ini, ya. Tetapi kita harus tidak membekali diri. Dan kata Syekh, persiapan menuju kematian, persiapan sebelum datangnya kematian ini, aku dan berlaku sekarang. Yang pertama kata beliau adalah al-imanu bikalim bitawheed wal-amali bimuktadaha. Jadi kita beriman akan kalimat tauhid. Kalimat apa itu? La ilaha illallah. Kalimat ihlas. Kalimat tauhid. Kita beriman akan kalimat ini dan mengamalkan apa yang menjadi konsekuensinya. Ya, kita harus yakin perkara ini. Dan kita harus ingat bahwa kalimat tauhid ini juga ada rukun dan syarat-syaratnya. Sebagaimana dia juga punya pembatal. Jangan disangka bahwa kalimat tauhid adalah kalimat yang cukup diucapkan. Kita semua sudah muslim berarti sudah punya bekal kalimat la ilaha illallah. Silakan berbuat apa saja dan sebagainya. Sebenarnya bahwa sesungguhnya tidaklah ada satu perkara amal kebajikan kecuali baginya ada rukun, syarat dan pembatal. Iya. Wudu yang merupakan syarat sahnya sholat juga ternyata ada pembatalnya. Ya, bahkan ada rukun dan ada syarat-syaratnya. Ya, demikian pula sholat. Bagaimana pula dengan yang namanya kalimat tauhid yang dialah rukun pertama dari rukun Islam yang merupakan perwujudan dari iman yang pertama dalam rukun iman. Bahkan dia adalah cabang pertama dari iman iman bid'ah mutaqunah. Coba a'la yang penting dari sebab iman adalah sebab la ilaha illallah. Apalagi yang paling tinggi seperti ini, pasti ada hukum, syarat dan pembatalnya. Ya, maka kita pelajari apa hukumnya itu dua, anak dua sebelas. Apa syaratnya itu tujuh. Ya, ilmu, yakin, ikhlas, sidik jujur, kemudian mahabbah, ketaatan kiai dan menerima dengan rapat dada, kabul akan makna dari kalimat tersebut. Ada tujuh syaratnya. Dan apa yang menjadi pembatal-pembatalnya yang dia lebih dari 600 perkara, bahkan mungkin untuk lebih dari itu, tapi kita harus waspada dari 10 perkara dari pembatal keislaman yang disebutkan oleh para ulama kita dalam pembatal-pembatal keislaman. Ada 10 yang paling besar, yang paling banyak terjadi dan paling berbahaya. Di antaranya adalah ilmu sihir, ya, ilmu sihir harus kita waspadai. Dan pengakuan bahwa seseorang boleh keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak lagi dia diatur oleh syariat, maka sebetulnya bentuk dari kekafiran kafir orang yang berkeyakinan seperti ini ijma'an, menurut ijma' para ulama. Ini yang pertama, beriman kepada kalimat tauhid dan ketentuannya. Yang kedua, al-muhafadzah ala shalawatil khamsi ma'a jama'ah, menjaga sholatnya waktu bersama jama'ah, menjaga sholat lima waktu bersama jamaah. Wama yattabi'uha min ar-rawatib wan nawafil wa qiyamil lail wal muhafazati ala al-witr wa ala sunan al-'amah. Dan apa yang mengikuti sholat jamaah dari sunan rawatib, ya, yang 12 atau 10 sehari semalam, atau sholat sunat yang lainnya, ya, dan sholat malam dan menjaga sholat witir dan sunnah-sunnah yang lain secara umum, ya. Dan tentu saja ikhwan fillah, kita semua telah mengetahui tentang bagaimana hakikat hukum dari sholat berjamaah. Sebenarnya fardu ain, wajib ain, ya, menurut pendapat yang kuat di antara para ulama, ya. Dan bahwa tentunya Rasulullah SAW telah memberikan dorongan kepada kita untuk melaksanakan perkara-perkara yang disunnahkan dari sholat rawatib, ya. Maka menjaga perkara ini juga adalah perkara yang merupakan bekal bagi kita dalam menghadapi sakarat maut. Ya, ya. Yang ketiga, tilawah kitabillah wa tadabburuhu wal 'amal bih. Membaca kitab Allah, memahaminya dan mengamalkannya. Serta al-muhafadzah 'ala tilawatihi. Senantiasa kontinu dalam membacanya sepanjang malam dan siang dan sebelum waktu-waktu sholat yang wajib, dan ia menamatkannya paling sedikit sekali atau dua kali dalam sebulan, ya, sekali atau dua kali dalam sebulan, ya, Allah, ya. Ini wasiat dari Syekh Habibullah Ta'ala, karena seseorang yang memang cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya pasti akan senang untuk membaca surat, ya, yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wataala kepada hamba-hambanya. Ya, sebagaimana seorang yang cinta kepada istrinya, maka dia pun selalu, ya, membaca surat dari istrinya, apalagi dalam keadaan dia berjauhan dengan istrinya, ya. Maka demikian pula orang yang walillahi masyhul ala, tentunya bagi Allah surat yang mulia yang tidak sama dengan makhluknya. Tapi seorang yang cinta kepada Allah dan tidak cinta untuk membaca kalam ilahi, dan sesungguhnya membaca kalam ilahi adalah ibadah, ya. Dan dia pun menunjukkan hati, menenangkan perasaan, menambah keimanan dan memperbesar pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, membaca sunnah-sunnah Nabi, maksudnya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti apa yang diperintahkan dan menjaga apa yang dilarangnya. Yang kelima, duduk bersama orang-orang soleh dan mengambil faedah dari majlis-majlis mereka dalam memperbaiki agama kita dan dunia kita melalui muzakarah, melalui apa yang disebutkan dari pembahasan dari kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Jadi duduk bersama orang-orang soleh tentunya adalah perkara yang utama dan baik, kan? Bahkan Imam Nawawi menyebutkan satu bab khusus tentang mujaratul salihin, duduk bersama orang-orang soleh dan ziarah orang-orang yang soleh. Dan mereka mengatakan masal orang yang salih sebutkan orang yang salih dan orang yang jelek, ya, seperti karena tadi nasihat akhir, ya, seperti orang yang meniup di tempahan pandi besi dan seperti orang yang menjual minyak wangi, ya. Maka itu saya akan lebih mengutamakan untuk berteman dengan orang yang menjual minyak wangi, karena makna yang terkandung di dalamnya yaitu bahwa orang yang menjual minyak wangi dia lebih tenang, ya, dibanding orang yang menempa besi, lebih kasar, ya kan? Lebih sangar, ya kan? Bukan berarti setiap orang yang mukanya sangar pasti dia kasar, tidak, ya? Tapi keadaan, kondisi, lingkungan mempengaruhi, kan? Ya. Suara api yang menderu, suara pukulan besi membuat dia biasa berteriak, ya. Maka ini sifat-sifat mereka. Belum lagi dari sifat yang lain, dari bau yang wangi yang kita dapatkan, mungkin diberikan hadiah atau dikasih sepatu dan sebagainya, ya. Beda dengan pandemi yang kalaulah tidak mengenai kita, asapnya, apinya bisa membakar baju kita, ya. Maka dulu bersama orang tua itu kumpul dengan sahabat-sahabat yang baik tentunya adalah satu bentuk keutamaan, ya. Yang keenam adalah semangat yang tinggi untuk menghadiri majelis-majelis zikir dan mencari majelis zikir dan mengikutinya. Nah, majelis zikir yang dimaksud tentunya bukanlah majelis zikir yang zikirnya memiliki sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, ya kan? Dan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbas dalam kitabnya Fiqhu Adhiyat wa Adhkar Fikir tentang doa-doa dan zikir, ya, menyebutkan tentang keutamaan zikir, ya, dan pahalanya. Setelah itu menyebutkan bahwa zikir yang paling utama, yang paling mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kitabullah. Setelah itu disebutkan pula bahwa dan termasuk zikir yang paling utama, ya, adalah zikir dalam bentuk menghadiri majelis-majelis ilmu, ya. Karena sesungguhnya orang yang hanya menulis ilmu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih dari itu, dia tidak hanya berzikir kepada Allah, bahkan kemudian dia akan semakin bertambah keimanannya dan Allah pun membanggakannya, ya. Man dzakara nanti mana barang siapa kata Allah dalam hadis kutsinya dan kelihatan Rasul kalau benar, barang siapa menyebut aku di sebuah kekumpulan manusia, zakar suhu fi malam, maka aku akan sebutkan dia di hadapan kelompok atau kumpulan orang-orang yang lebih baik darinya, yaitu kumpulan pertama malaikat. Dalam hadis yang lain kemarin, wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan membanggakan mereka, menyebutkan orang-orang yang hadir dalam taklim di hadapan para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang keenam dan yang ketujuh terakhir adalah perhatian yang besar untuk melaksanakan hal ma'ruf nahi munkar dan tidak menggantikan perkara tersebut. Amar ma'ruf nahi munkar, ya. Tentunya amar ma'ruf nahi munkar dia adalah perkara yang tegak dengannya syariat, sempurna dengannya agama, dan dia adalah titik pemersatu, ya, bukan pemecah belah. Hanya saja bahwa dia pun memiliki adab dan ketentuan, ya. Tidaklah kemudian seseorang beramal ma'ruf nahi munkar tanpa kaidah, tanpa kendali. Sebab boleh jadi jika seorang berbuat seperti itu, beramal ma'ruf nahi munkar tanpa mengetahui tentang bagaimana seharusnya seorang berkawan marah dan munkar, maka dikhawatirkan amruhu bil ma'rufi ghairu ma'rufin wa nahyu wal munkari munkar. Dikhawatirkan ketika dia mengajak kepada perkara yang baik justru dengan cara yang tidak baik, atau ketika dia melarang dari kemungkaran justru dengan cara yang munkar. Ya, maka perlu kita perhatikan perkara-perkara itu. Namun tentunya yang diinginkan adalah bagaimana seorang menerima maaf nahi munkar. Kata terus kemudian, dan agar semua perkara-perkara yang di atas tujuh perkara yang disebutkan, yang harus kita berkali diri kita dari perkara-perkara ini, yang diharapkan dengannya Allah Subhanahu wa memudahkan kita ketika dalam sakaratul maut, dan menjadikan kita di antara orang-orang yang siap ketika datangnya sakaratul maut. Ya, maka kata Syekh perlu diperhatikan dua perkara. Perkara yang pertama, ya, agar tetap terjaga ketujuh perkara yang di atas. Masih ingat tujuh perkara ya? Jadi karena tujuh poin, tujuh perkara-perkara yang perlu kita siapkan diri kita, senantiasa kita arahkan diri kita untuk tidak keluar dari ketujuh perkara itu. Ya. Nah, ulang itu mengatakan, untuk kemudian kita tetapkan istiqamah dalam tujuh perkara ini. Kenapa? Karena kadang kita siap menjalankan, bertekad untuk melaksanakannya setelah mendengarkan perjalanan ini, ya kan? Tetapi setelah pulang, setelah berkumpul, setelah bergabung dan saudara-saudara kita yang lainnya, dengan keluarga di rumah dan seterusnya, kadang kita lupa, ya? Maka saja satu dua kali, maka hendaklah kita berusaha untuk memperbaiki keadaan kita dan mendekati kepada apa yang diharapkan dari kelulusan. Dan itu berarti istiqamah. Qul amantu billahi tsumma taqim. Ucapkanlah amantu billah, kemudian beristiqamahlah. Nah, kalau begitu kita perlu istiqamah pada tujuh perkara yang disebutkan. Dan agar kita tetap bisa istiqamah dengan tujuh perkara itu, maka saya memberikan dua keterangan, dua penjelasan yang diharapkan untuk membantu kita menjadi istiqomah. Apa itu? Yang pertama, tadzakkurul mauti ad-da'i, yaitu seorang senantiasa mengingat akan kematian. Ya, kata Allah yang baik, kafa bil maut bil mauti iwadan, cukuplah dengan kematian itu sebagai peringatan. Dan dalam hadis yang lain yang berkata, aktiru zikra halin lazat, banyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan, pemusnah kenikmatan, yaitu kematian. Ya, jadi kalau kita penting untuk mengingat kematian itu. Nah, ada kiat, ada cara bagaimana seseorang bisa senantiasa ingat kematian. Ingat kematian bukan berarti bahwa dia menggali di bawah rumahnya ruang bawah tanah dan menjadikannya seperti kuburan, ya, dan dia matikan lampu di situ, kemudian dia duduk setiap malam, ya, seperti khurafat sebagian orang, dia lebih ingat mati, ya. Nah, ini keliru, ya. Ada lagi orang yang cari jimat, cari kesaktian dengan dikubur hidup-hidup. Ini pun bukan mengingat kematian, tapi cari mati. Ya. Dan maksudnya lagi di atas kesyirikan, na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi, kalau begitu, mengingat kematian itu ada beberapa cara. Syekh menyebutkan tiga perkara yang membantu kita. Yang pertama, ziarah kubur, litadzakkur wa tadzakkur ittiba'. Berziarah kuburan untuk tafakur, memikirkan, ya, untuk mengingat kematian dan untuk mengambil ibrah dari pelajaran, ya, bahwa orang yang paling mudah kehidupan di dunia, kalau akhirnya tempat kembalinya juga di bawah tanah, meskipun ia tinggal di dunia di hotel pencakar langit, ya, tempat yang paling tinggi, setan pun jatuhnya tempat yang paling rendah di bawah bumi. Iya. Orang apa? Dua orang, dua golongan manhumani yang layak da'an. Dua orang yang punya hasrat besar yang tidak akan pernah terpenuhi hasratnya. Rakun. Siapa itu? Talibul dunia wa talibul ilmi. Orang yang mencari dunia dan mencari ilmu. Orang yang mencari ini tidak pernah kenal. Ya. Kata Rasulullah, kana li ibni Adam, seandainya seorang anak Adam punya satu lembah dari emas min zahabin la nafara yakuna wadian, maka dia pasti masih mencari mengharapkan dua lembah. Wala yamlau fa'ila athwar, dan tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah. Ya, kita pernah sebutkan di negara tempat bahwa apa? Alhamdulillah. Kalau kita pulang ke rumah, kita lihat mungkin di sudut rumah kita ada satu karung beras. Ya. Kalau kita suruh makan sekaligus, bisa enggak makannya? Ya. Tidak, kan? Tidak cukup mulut kita untuk menampung satu karung. Tapi boleh jadi dua pekan berikutnya satu karung sudah hilang. Kemari ya. Kemari ya. Sebenarnya mulut kita, alhamdulillah. Ya. Mulut yang kecil bisa menghabiskan hal-hal yang sebentar, tapi sedikit demi sedikit. Seandainya kita coba ukur berapa kadar makanan yang telah pernah masuk di mulut kita, pernah mati kita, ya, luar biasa kalau dikumpul rumahnya, satu rumah, satu gudang, ya kan? Subhanallah. Tetapi tidak akan menghentikan di mulut ini untuk terus meminta sampai dimasukkan dia ke dalam tanah. Segenggam tanah saja sudah cukup. Bahkan kurang dari segenggam. Satu butir tanah pun sudah cukup. Kenapa? Tidak minta lagi. Karena sudah tidak bisa meminta lagi. Sehingga. Ya. Wala yamlau fahu illa tuwa. Kata Rasulullah. Tidak akan memenuhi mulutnya dari tanah saja. Ujungnya tanah nantinya. Ya. Ketika tanah baru dia sadar. Ketika menuju kepada tanah baru dia bertobat. Ya. Subhanallah. Ya. Jadi talibul dunia. Pencari dunia. Tidak akan pernah kenal. Dan mencari ilmu juga tidak akan pernah kenyang. Dia terus ingin mencari. Semua kita termasuk golongan yang kedua, bukan golongan yang pertama. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi ikhwan fillah, ziarah pada kubur perkara yang mengingatkan kita akan kematian. Ya. Berkata Rasulullah, "Fazuruha fa innaha tudzakkirukum al-akhirah." Ziarah kubur karena mengingatkan kematian. Ini yang pertama. Yang kedua, ziarah ibadah sini di mana dia berziarah ke orang-orang tua, ya, orang-orang yang telah renta, orang-orang jompo di rumah-rumah mereka. Wahai orang alqari, apalagi secara khusus kerabat-kerabat dekat kita, apalagi nenek kita, kakek kita, ya, lihat di ibrah untuk mengambil pelajaran. Bahwa kadada la bud an yaqul ila al-masyib, bahwa orang yang muda, anak muda nantinya pun akan menjadi tua. Orang yang kuat juga akan lemah, ya. Maka kalau begitu hendaknya kemudian kita bisa mengambil faedah untuk memanfaatkan masa muda kita, kekuatan kita untuk bekal di masa tua, di masa kita lemah, ya. Maka menengok orang-orang seperti ini juga menimbulkan kepada kita, ya, ketakutan akan ketidaksiapan kita nantinya ketika datang kematian itu. Oh, kita pun akhirnya tidak lagi bersifat sombong, ya. Seorang terus merasa sombong, manakala dia tidak pernah melihat dan mengambil pelajaran dari orang yang lemah. Ya, kesombongan terjadi ketika satu orang melihat orang lain itu rendah, ya kan, lemah dibanding dirinya. Ya, ya. Kata Rasulullah, al-kibr batarul haqqi wa dhalsun nafi. Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ya. Dan semakin ia akan merendahkan manusia, tatkala melihat orang itu memang lebih rendah dari dia. Ya. Maka dia akan semakin sombong. Adapun jika dia melihat kepada orang yang rendah, yang artinya dia mengambil pelajaran yang membantu dia untuk syukur nikmat, ya, untuk zaman tua, lunakum, lihatlah kepada orang di bawah, jangan lihat orang yang di atas. Lebih layak kita untuk mengantar untuk antara syukur nikmat, ya kan? Lihat kepada orang yang rendah untuk kemudian kita bersyukur atas nikmat dan anugerah yang diberikan kepada kita. Itu satu. Dan kedua, melihat kepada orang yang lebih lemah untuk mencapai menimbang diri kita. Bagaimana jika kita seperti itu keadaannya? Dan sekuat apapun kita sekarang ini, pasti akan seperti itu pula jadinya. Ya kan? Ya. Maka tentunya Pak Yudhidin bagi kita untuk berziarah. Tentunya bukan berarti kita kalau punya nenek setiap pekan datang ke rumah nenek hanya untuk lihat nenek mundar mandir, ya tidak. Ya. Datang ke rumahnya bersilaturahmi, ya, membantunya, menolongnya, ya, mengambil faedah dan memuliakannya. Ingat bahwa ketika ada perintah berdakwah kepada orang tua, bukanlah yang dimaksud sekedar orang tua yang melahirkan dan merawat kita. Kewajiban berdakwah kepada orang tua berlaku bagi orang tua kita langsung dan setiap tingkatan yang ada di atas orang tua kita. Paham ya? Tidak seorang pun di antara para ulama kan berbakti kepada orang tua maksudnya hanya kepada bapak dan ibumu. Tidak. Ya? Sudahlah. Adal bapak-bapakmu, ya. Wa in alau meskipun mereka naik ke atas. Wa ummahatukum demikian pula ibu kalian. Wa in alau meskipun dia ke atas. Nenek. Ya, dan seterusnya. Ya. Itu pun wajib mendapatkan bahagian dari berbakti kita kepada mereka. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah berziarah kepada orang-orang yang sakit di rumah sakit dan melihat akan keadaan mereka dan perbedaan penyakit yang ada pada mereka serta kemudian mengarahkan mereka kepada apa yang baik atau memperbaiki keadaan mereka, ya, dari bersabar atas penyakit yang menimpa mereka, bersyukur atas nikmat yang masih banyak yang dirasakan, bahkan sakit itu adalah nikmat dari Allah. Allah Subhanahu wa taala kenapa berkata inna mazhaba qauman tarahum, sesungguhnya Allah jika cinta pada seseorang akan memberikan ujian dan cobaan, dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan memberikan beban pada seseorang di luar kemampuannya, ya kan? Maka karena itu kita berlakukan nada tahun insyaallah tidak mengapa. Allah ingin membersihkan engkau, mensucikanmu dari maksiat dan dosa, dan memberikan penyakit dan cobaan ini. Ya kan? Maka memberikan ini pun kita dapatkan pahala. Melaksanakan kewajiban berziarah kepada seorang mukmin. Dan ini saya perlu kita senantiasa hidupkan. Berziarah kepada saudara kita yang sakit, ya, kepada sahabat-sahabat kita, ya. Ada yang mendengarkan sakit di rumah sakit, ya. Bukan berarti mencium rumah sakit buat dijarahi, ya, tidak. Tapi bahwa dengan sakit rumah sakit kita dijarahi, kita jemur, ya kan? Kita hibur hatinya, kita tenangkan. Dalamnya ada pahala yang besar dan ada pelajaran bagi diri kita sendiri, ya, mengingatkan kematian. Dan subhanallah, ya, ini menjadi sedikit pengalaman saja, ya. Tentunya yang lainnya lebih punya pengalaman yang baru. Bagus lagi, insyaallah. Bahwa beberapa yang lalu kita pernah, saya pernah apa? Menemani salah seorang ikhwa yang sakit di ruang ICU, ruang gawat darurat. Subhanallah, yang kita jaga saudara kita ini, kita temani, kita ajak, ya. Tapi subhanallah, ketika kita di rumah sakit, kita tidak, subhanallah, banyak sekali peluang bagi kita untuk berbuat kebaikan yang boleh jadi luput untuk kita ambil peluang itu. Sementara jaga ada ibu yang ingin naik ke tempat turun yang tidak ada yang bantu. Sementara jaga ada orang yang mau ke rumah ke kencing, tidak ada yang pegangkan alat infusnya. Subhanallah. Maka bagi yang hadir tentu saja hendaknya membantu. Jadi kita harapkan ikhwan kita seperti itu keadaan. Tapi saya berpikir dalam cerita waktu, subhanallah, mungkin bagus juga ini. Waktu saat santri-santri diberikan waktu untuk tugas, ya, di rumah sakit, ya. Cuma saya ini rumah sakitnya campur, ya, itu yang menjadi masalah, ya. Sebagian rumah sakit ada yang pisah, seperti rumah sakit Muhammadiyah di PKU Muhammadiyah di Jogja, itu dipisah untuk laki-laki beda dengan perempuan, ya. Seandainya itu memungkinkan, subhanallah, banyak sekali orang yang sakit mungkin ditinggal sama penunggunya, beli makanan yang lainnya, ya kan? Yang dia pun kadang pingin kamar mandi, ya, pingin dibalikkan badannya saja, yang dia tidak bisa apa-apa, akhirnya memandang gitu. Yang kau ketawakan, bu, minta bantuan, pak, ada yang bisa kita terbantu, subhanallah, sungguh menegakkan, senang luar biasa, ya kan? Keluar, sampai jauh sedikit, subhanallah. Seandainya memungkinkan keadaan, adalah bagus, ya, suruh taat, ya, orang ikhwan, entahkan waktunya ke rumah sakit, ya, bukan untuk ketemu perawat, ya, tidak, ini saja, ya, kita ingatkan ini, ya. Tapi maksud saya, banyak peluang bagi kita untuk mengambil kebaikannya, membantu orang lain. Yang betul, orang ini tidak sempat mengiklankan di rumah di koran-koran, saya butuh menunggu di rumah sakit, tidak. Atau saat ini tidak ada yang jaga saya. Seandainya ada markas di situ, ada tempat di mana berkumpul beberapa ikhwah, ya, yang siap dihubungi jika ada kamar atau tempat, ada ranjang tempat tidur orang sakit, yang butuh segera diantar dan tidak ada yang mengantarnya, ya, agar dia tinggal dihubungi. Amin, ya. Tentunya ini hanya sekelumit dari peluang kita untuk beramal kebajikan. Tentunya haruslah kita kemudian meluruskan niat kita dan menyesuaikan amal perbuatan kita dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya sebutan bagaimana kita kemudian bisa melihat, mengambil faedah dari orang yang sahih. Ini akan kita untuk kemudian lebih tawadhu, ya, bahwa manusia manusia saling membutuhkan, ya. Dan bahwa orang-orang seperti ini juga diberikan nasihat, diberikan peringatan, teguran dengan lembut, lebih mudah untuk menerima, ya kan? Ya. Karena itulah juga mereka lebih mudah untuk terseret ke dalam kesyirikan. Ya, saya datang ke sana orang pintar. Ya, kemarin itu tetangga saya sakit, diurut-urut sebentar sembuh. Ya, gampang karena dia ingin kesembuhan. Artinya sekarang dia tidak lagi mau tahu kepada siapa dia bergantung. Yang penting sembuh karena perasaan begini, ya kan? Maka perlu diarahkan orang-orang seperti ini, ya. Dan di Saudi sendiri ada risalah-risalah, buku-buku, semacam apa, buklet-buklet, ya, buletin-buletin kecil yang memang disebarkan bagi orang-orang yang sakit. Bagaimana cara beribadah bagi orang sakit, ya? Bagaimana cara bertayamum orang sakit? Oh, itu butuh bukan seperti, ya? Cuma mungkin ya, memikirkannya tidak semua dalam pikirannya, apalagi mau mengerjakannya, bahkan itu belum dalam mengerjakannya, ya. Padahal ini bukan peluang bagi kita untuk menyadarkan saudara-saudara kita, mengingatkan mereka ketika datangnya penyakit yang kadang lebih mengingatkan mereka untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk tobat, bagaimana caranya untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Mau sholat tapi ini ada majlis di sini, bagaimana caranya, ya? Dia tidak tahu kumpul seperti itu. Maka perlu untuk dibantu, diingatkan, ya, dinasihatkan dan diarahkan, ya. Semoga Allah menjaga seluruh kaum muslimin dan rabbal alamin. Jadi ikhwan fillah, ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua yang membantu kita untuk istiqamah pada tujuh perkara yang disebutkan tadi adalah kita senantiasa mengambil beberapa perkara, yang ketiga yaitu tajwid taubat, memperbaharui tobat kita senantiasa, ya, tobat. Dan tentunya tobat mengantar kita untuk senantiasa istighfar, ya, istighfar. Meskipun tobat ini atau istighfar ini tidak mesti karena ada satu kesalahan secara hati, ya. Tobat itu berarti tobat dari kesalahan, kan gitu. Tobat dari kesalahan. Ada pun istighfar tidak mesti dari satu bentuk kesalahan, tapi dia adalah suatu bentuk yang terlahir dari adanya pengakuan akan keterbatasan, ketidakberdayaan, dan belum cukupnya dalam menunaikan apa yang menjadi kewajiban dan syukur ini. Orang yang kami terus mengatakan, ini la'astaghfirullah fil yaumi sab'ina marrah. Sungguh aku beristighfar kepada Allah dalam sehari 70 kali. Dalam hadis yang lain, akan niat narrah, lebih dari 100 kali istighfar. Dan istighfar dengan para nabi bukan berarti bahwa dia membuat kesalahan dan tobat, ya. Karena para nabi terjaga dari kesalahan, tapi istighfarnya terlahir dari pengakuan akan kebersahajaan diri, ya, bahwa ibadah dan ketaatan kita belumlah sebanding dengan besarnya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi kita pun bisa menjasa beri istighfar, ya. Maka memperbaiki tobat adalah perkara yang disyariatkan, dan beristighfar adalah tandakan adanya keinginan untuk senantiasa bertobat. Mengaku yang terlepas ini. Kemudian yang ketiga, yang kedua, qanaah dalam hati. Adanya sifat qanaah. Rasa cukup dengan apa yang telah diberikan Allah dan anugerah. Ya, meskipun tidak terlarang menambah tambahan, mari fadli tambahan anugerah, ya Allah. Silakan saya tambah rahmatnya Allah, ya Allah, berikanlah saya keluasanmu, berilah sebagainya, boleh saja, tidak mengapa. Tetapi senantiasa kita bersyukur dan merasa cukup dengan apa yang telah kita dapatkan. Kata Rasulullah, laisa ghina an kathratil harab, bukanlah kekayaan banyaknya harta benda, innama ghina ghina an-nafs, sesungguhnya kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa. Ya, juga hadis yang lain bersama-sama, tuba, berbahagialah bagi orang yang liman kana rizquhu kafaha wa qanna, beruntunglah orang yang rezekinya kafaha, cukup, tidak juga kurang, tidak juga berlebihan. Jika dia mau ada, jika tidak ada, dia bersabar, ya kan? Maka orang ini kafah, cukup. Istilah orang sekarang pas-pasan. Yang sekarang orang semua takut lah, saya tidak mau hidup pas-pasan, ya, batasnya terlalu tipis dengan keluarga prasejahtera, ya, yang nanti dikatakan prasejarah, ya, dia takut begitu, ya, di bawahnya prasejahtera, prasejarah lagi katanya, ya, tidak ada lampu, tidak ada apa, tidak ada apa, ya, tidak, ya, jangan. Rasulullah Imam Nawawi menyebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin satu bab khusus tentang masalah qanaah. Dan menyebutkan sekian banyak hadis, di antaranya hadis yang tadi disebutkan. Rasulullah mendoakan keberuntungan dan surga bagi orang yang diberikan rezekinya kata-kata cukup-cukupan. Wahana, tadi yang paling penting, dia merasa qanaah. Ya. Karena ini yang paling penting. Adapun orang yang diberikan harta yang berlimpah, pastilah dia merasa tidak akan cukup. Jika dia tidak mau qanaah, qanaah. Ya. Kemudian yang ketiga, an-nashat fil ibadah wa istimrar. Semangat dalam beribadah kepada Allah dan senantiasa menjaga kesinambungan ibadah itu. Ya. Dan tentu saja membantu setiap pandemi terhadap ini adalah menginginkan poligon kita beribadah kepada Allah sementara, dan kemudian kita bergabung dengan orang-orang yang senantiasa mengingatkan kita. Wafil nafsaka ma'al-ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyi yuridun wajhan wajhan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berkhabar, duduk bersama orang-orang yang senantiasa berpikir kepada Allah, mengingat Allah pagi dan petangnya. Ya, diperintahkan Nabi. Ketika datang orang-orang kafir kepada Rasulullah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Nabi, ya, untuk haula. Ketika Rasulullah bersama Bilal dan beberapa orang sahabat yang lain di Mekah. Salah satu yang mengatakan tadi, golongan miskin bahkan dari golongan para budak. Maka lewatlah pembesar Quraisy dan mengatakan, wahai Muhammad, utuh haulah, tinggalkan mereka, baru kami mau datang sama kamu, baru mau mendengar dakwah. Itu ucapan mereka, manis di bibir, pahit kenyataannya, karena hanya itu saja maunya. Setelah nanti ditinggalkan, belum tentu mereka akan mau mendengarkan kebaikan. Maka datang masuk Allah SWT, ya, walaupun tidak lainnya, yaitu nara Allah mengatakan Tuhan Aji. Janganlah engkau mengusir orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah pagi dan petang. Ya, maka jelas menunjukkan kepada kita bahwa berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengingat ibadah kepada Allah adalah perkara yang baik, merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Taala. Ya, nah, Tuhan Aji, ini akhir dari kesempatan kita dari perkara yang berkaitan dengan bagaimana kita mempersiapkan diri kita berbekal untuk datangnya kematian kapanpun dia datang. dan bagaimana cara untuk kita istiqamah dalam perkara-perkara tersebut. Ya, semoga Allah SWT memudahkan kita kepada amal-amal yang dibina dan meridainya, dan menerima amal ibadah kita, dan mengampuni apa yang terlahir dari perbuatan kesalahan dan kesalahan kita, dan memudahkan kita ketika kita berjalan sakaratul maut kepada kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala yang masalah kita dengan syaitan. Allah dan mencari subhanallah wa bihamdihi wa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma la ilaha illa anta.